platinum go strong crow. Yeah, everybody put your hands up in the air. Konsisten nomor siji aku nyemplung jero ember. Baik jole baik janora kerja ora jajan tahan saya ikan desa aku pindah bulan. Notok lambik ati sang kabeh meh sagowo. Jahat jahat kabeh manusia ana ing donya. Yen wong kaya aku iso sabar makoni. Niat ingsun apik tetep ana jero ati. Lalene kabeh mlaku meneh wehewe. Rano iwak pitik isih ana iwak keren. Urip kabeh simpel ya tenan ben jungkel. Lesene ketan kok sambule buah apel. Suku suku patok patok ela elo. Kowe iki kok omong to. Ning aku tetep slow. Suku suku patok patok ela elo. Ora sah ning gak menggo. Tak cabrang nganggo songkro. Suku suku patok patok ela elo. Kowe iki kok omong to. Ning aku tetep slow. Suku suku patok patok ela elo. Ora sah ning gak menggo. Tak cabrang nganggo songkro. Tengah wengi kabut main ML ostrak terus. Ini kabeh aku uwes orang ngurus. Mending aku metu oleh sego goreng wae. Nyedak termontorku kok ademe kaya ngene. Sego adoh kawasne ana rombongan gedhe. Menggah-menggok mlakune kaya dalane dhewe. Nek ati matratak iki mesti full resiko. Ana sing gawa bendo gawa panen kacang tolo. Sido simpangan matane do lirak-lirik. Lah gak bacot lanang tak usahane ra gigrik. Dilimit motore, kasone standare. Duh ampun bangsaku, kowe kabeh jan sajo sehat. Suku-suku batok, batok ela elo. Kowe kikur omong to, ning aku tetep slow. Suku-suku batok, batok ela elo. Ora sah ning gak menggo, tak cabrang nganggo songkro. Suku-suku batok, batok ela elo. Kowe kikur omong to, ning aku tetep slow. Suku-suku batok, batok ela elo. Suku-suku batok, batok ela elo. Kowe kikur omong to, ning aku tetep slow. Suku-suku batok, batok ela elo. Ora sah ning gak menggo, tak cabrang nganggo songkro. Suku-suku batok, batok ela elo. Kowe kikur omong to, ning aku tetep slow. Suku-suku batok, batok ela elo. Ora sah ning gak menggo, tak cabrang nganggo songkro.